Qala rahimahullah, qala al-imam Abu Bakar Abdullah ibn Sulaiman ibn Abi Dawud rahimahullah, waqul, dan katakan, khair qawlin, dengan perkataan yang paling baik. Khaira bimana akhyara, sebaik-baik perkataan. Fis sahabati, pada sahabat, kullahum, seluruh mereka. Katakanlah dengan perkataan yang paling baik untuk para sahabat. Berkatalah engkau dengan perkataan yang paling baik tentang sahabat, seluruh mereka. Wala taku, dan janganlah engkau termasuk menjadi ta'anan, orang yang menuduh, mencela. Ta'ibu wa tajrahu, yang engkau menyebutkan aib, mencacati, menyebutkan cacat. Wa tajrahu, dan menyebutkan kekurangan, jarah, menjarah, menyebutkan kekurangan mereka. Faqad nataqal wahyul mubinu, maka sungguh nataqa, telah berbicara, al-wahyu, wahyu al-mubinu, yang nyata. Bifadlihim, dengan keutamaan mereka. Al-Quran telah menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, para sahabat. Menyebutkan secara nas, secara sharih, secara jelas, mubin. Menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Qala wa fil fathi, dan di dalam al-fathi, yang dimaksud adalah surat al-fatih, surat al-fathu, ayun, satu ayat. Fis sahabati, pada sahabat, tamdahu, di dalam surat al-fatih ada satu ayat yang memuji, memberikan pujian terhadap para sahabat. Kata beliau rahimahullah, qala Ustaz Zaid ibn Muhammad al-Madkhali rahimahullah, wa fi hadain al-baytain wasiyatun qayyimatun tata'allaku bihaqqi sahabatil kiram an-nasirina lid-dinil islam alaihim Ridwanul Malikil Allam. Di dalam dua bait syair ini ada wasiat qayyimah, wasiat yang lurus, wasiat yang bagus, wasiat yang indah, yang berkaitan dengan hak para sahabat al-kiram yang mulia. An-nasirina, yang mereka menolong, lidinil Islam, menolong agama Islam. Alaihim, atas mereka, ridwanul Malik, keridoan al-Malik, keridoan Allah al-Allam, yang maha mengetahui. Beliau rahimahullah, Ustaz Zaid rahimahullah, menjelaskan bahwa dua bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin secara umum dan ahlu sunnah secara khusus. Apa wasiatnya? Wasiat yang berkaitan dengan hak-hak para sahabat, yaitu kewajiban setiap muslim terhadap para sahabat. Hak para sahabat adalah kewajiban kita sebagai setiap muslim. Qala wa haqqan, dan sungguh benar. Inna akidat ahli sunnati wal jamaah, ihtiramu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an, al-mutaqaddimu al-mutaqaddimi wal-mutaakhiri. Dan sungguh benar, sesungguhnya akidah ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah ihtiramu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan, menghormati, ihtiram, memuliakan dan menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa sahabat Nabi? Jami'an, seluruhnya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini, punya keyakinan bahwa seorang ahlu sunnah harus memuliakan, harus menghormati seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jami'an seluruhnya. Al-mutaqaddimi wal-mutaakhir, baik sahabat sebagai sahabat yang kibar, yang senior, yang sudah tua, wal-mutaakhir dan yang datang belakang, yang masih muda. Wa mahabbatuhum wajibatun binususil kitabi wa sunnah, dan mencintai sahabat seluruhnya wajibatun, adalah wajib. Mencintai sahabat apa? Wajib. Apa makna wajib? Makna wajib apa, Khalid? Makna wajib apa? Harus, ya. Harus, karena wajib adalah apa tadi wajib, Sam? Apa, Mat? Ma amara bihi asyari amron jaziman. Wajib itu, yang namanya wajib, perkara yang diperintahkan oleh asyari, perkara yang diperintahkan oleh pembikin syariat dengan amron perintah jaziman, yang pasti atau harus, harus dikerjakan. Itu wajib. Artinya barang siapa yang melaksanakan mendapatkan pahala karena melaksanakan kewajiban, dan yang meninggalkan berdosa. Yang meninggalkan apa? Berdosa. Barang siapa yang mencintai sahabat karena melaksanakan perintah Allah, dia mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang tidak mencintai sahabat, satu, dua, atau sebagian besar sahabat, atau bahkan seluruh sahabat, maka dia berdosa. Dan wajibnya mencintai sahabat adalah binususil kitabi wa sunnah, berdasarkan nas, berdasarkan perintah yang jelas, minal kitab, dari Al-Quran, wasunnah, dan dari as-sunnah. Mencintai sahabat adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah. Ayat banyak yang memerintahkan kepada kita untuk apa? Mengikuti, mencintai, dan meneladani sahabat. Hadis juga banyak. Hadis yang memerintahkan agar kita mengikuti, mencontoh, dan mencintai sahabat adalah banyak. Di antaranya Rasulullah mengatakan, "Hubbul ansar minal iman, wa bughdul ansar minan nifaq." Mencintai sahabat ansar termasuk keimanan, dan mencintai sahabat mencintai sahabat Ansor termasuk keimanan, dan membenci sahabat Ansor termasuk apa? Kemunafikan. Ini berita yang datang dari Nabi bahwa mencintai sahabat itu keimanan. Dan berita ini adalah menunjukkan perintah kepada kita agar kita mencintai para sahabat. Qala wa taradhi anhum, dan taradhi atas mereka, yaitu apa? Mengucapkan apa, Gil? Radhiyallahu anhum. Itu taradhi, meminta keridhaan Allah untuk mereka. Ini taradhi. Makanya setiap disebutkan nama salah satu sahabat atau beberapa sahabat, diperintahkan bagi kita untuk membaca apa? Radhiyallahu anhum. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Ini taradhi, memintakan keridhaan Allah untuk mereka, karena mereka adalah radhiyallahu anhum waradu'an. Mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah, dan mereka ridha atas ketentuan Allah. Mereka orang yang berhak mendapatkan keridhaan Allah. Maka harus bagi seorang ahlu sunnah wal jamaah untuk menyebutkan atau membaca kalimat radhiyallahu anhum ketika salah seorang sahabat atau banyak sahabat disebut namanya. Qala wal i'tirafu lahum bil fadli, dan mengetahui bagi mereka keutamaan, mengetahui keutamaan mereka. Mereka para sahabat memiliki banyak keutamaan. Mereka para sahabat memiliki apa? Banyak keutamaan. Keutamanya sangat banyak. Di antara keutamaan yang paling jelas adalah mereka menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah keutamaan yang tidak didapatkan oleh selain mereka. Menemani dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak bisa digapai, tidak bisa diperoleh oleh selain mereka. Keutamaan yang sangat besar, itu salah satunya. Dan keutamaan mereka sangat banyak. Qala wa taradhi anhum wal i'tirafu lahum bil fadli khuluqul muttaqin wa sulukul muwahhidin wa jama'atul muslimin. Memintakan keridhaan atas mereka dan mengetahui keutamaan mereka adalah khuluqul muttaqin, itu akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Itu suluknya ahli tauhid, itu jalannya ahli tauhid, dan jalannya seluruh kaum muslimin, seluruhnya. Jalan seluruh kaum muslimin yang berada di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah. Qala bi khilafi ahli bid'ah, ini berbeda dengan ahli bid'ah. Kal khawariji, seperti orang khawarij. Alladzina kafaru aliyan wa man ma'ah, yaitu orang-orang yang mengkafirkan Ali dan orang-orang yang bersamanya, yang bersama Ali radhiyallahu anhu. Orang-orang khawarij, yang mereka mengkafirkan, sifat mereka memang mengkafirkan, suka dan bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang Islam. Seperti mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. maka tidak aneh. Kalau di masa-masa sekarang, di masa-masa akhir mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, tidak aneh. Kenapa? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib saja dikafirkan, dianggap kafir, keluar dari Islam. Demikian juga para sahabat yang lain yang bersama Ali dalam perang Siffin, dianggap kafir. Maka tidak aneh kalau orang-orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin. Tidak aneh kalau orang-orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin secara umum, secara khusus mengkafirkan para pemimpin. Wakal rafidhati, dan ahlu sunnah berbeda dengan ahli bid'ah, yaitu rafidhah. Ar-rafidhah di situ disebutkan, ya. Ar-rafidhah hiya ta'ifatun minat tawa'ifi asyi'iyah zatul afkari wal ara'i al-i'tiqadiyatil fasidah. Rafidhah adalah satu kelompok dari kelompok Syiah. Ini menunjukkan bahwa kelompok Syiah ini banyak macamnya. Di sana ada Rafidhah, di sana ada Jarudiyah, di sana ada Ja'fariyah, di sana ada Mansuriyah, di sana ada Zaidiyah, dan yang lainnya masih banyak. Yang Rafidhah memiliki pemikiran dan pendapat-pendapat tentang akidah yang rusak. Memiliki pemikiran yang rusak, memiliki akidah yang rusak. Ini Rafidhah. Dan dikatakan mereka adalah Rafidhah, mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar serta sebagian besar sahabat. Karena menurut mereka yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Ini diantara kenapa mereka disebut Rafidhah. Sebagian mengatakan kenapa mereka dikatakan kelompok Rafidhah, dikarenakan mereka menolak kepemimpinan Zaid bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Zaid bin Ali bin Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka menolak, tidak mau mengakui. Dan sebagian lagi mengatakan kenapa dikatakan Rafidhah, karena mereka menolak agama yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini mereka Rafidhah, termasuk ahli bid'ah yang banyak menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan dimanapun mereka berada, seperti yang ada di Yaman, seperti yang ada di Irak, seperti yang ada di Libya, dan di tempat-tempat yang lain. Mereka apa? Selalu memunculkan kerusakan, selalu memunculkan apa? Kerusakan. Dan termasuk keyakinan mereka yang rusak adalah keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menitis kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau menitis kepada keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ini diantara keyakinan mereka yang rusak. Nah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat berbeda dengan keyakinan orang rafidah. Alladzina ghallau fihi hatta rafa'uhu huwa wa ahlal bait fauqa manzilatihim zulman minhum wa udwana. Orang-orang rafidah, orang-orang yang ghulu fihi padanya. Ulalam fi kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Hatta rafa'uhu, hingga mereka mengangkat Ali bin Abi Thalib huwa wa ahlal bait dan ahli bait fauqa manzilatihim, di atas kedudukan mereka yang sebenarnya sebagai hamba Allah. Ada yang mengatakan bahwa Ali ada sesembahan mereka. Ada yang mengatakan atau menjadikan Ali sebagai Tuhan mereka. Dan tadi sudah kita baca, ada yang mengatakan bahwa Allah menitis atau menjelma pada Ali bin Abi Thalib. Ini ghulu berlebih-lebihan. Memuliakan dan menghormati Ali bin Abi Thalib, tapi lebih dari kedudukan yang sebenarnya. Zulman minhum wa udwana. Ini adalah kezaliman. Kenapa zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mengangkat, memuliakan seorang hamba lebih dari kedudukan hamba, dijadikan sesembahan. Ini zalim. Dan juga ini udwan. Ini apa? Permusuhan. Wajafu as-sahabata al-afadil. Dan mereka jafu, asalnya kering. Mereka meremehkan dan merendahkan para sahabat yang mulia. Orang-orang rafidah merendahkan para sahabat. Bahkan mereka mengatakan bahwa mayoritas sahabat adalah kufur, kecuali beberapa orang. Kecuali beberapa orang saja merendahkan para sahabat, menghinakan para sahabat. Fasaru bidzalika min ahlil ghulu wa min ahlil jafa. Maka jadilah mereka dengan sebab perbuatan mereka tersebut, mereka termasuk orang-orang yang ghulu dan termasuk orang-orang yang jafa, orang-orang yang meremehkan. Wa kullu raziyatin taliku bijanabihim, dan setiap tempat itu pantas dan layak dengan tempat mereka. Qala wa qawluh rahimahullah wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu, perkataan al-imam rahimahullah, dan janganlah engkau menjadi taku. Taku asalnya dari apa? Is. Ada buku? Tidak ada. Muhammad, taku. Di situ ada taku. Asalnya apa? Asalnya apa taku? Abbas, di situ ada taku. Asalnya apa taku? Aidar, ada kitab? Oh, ada. Mana kitabnya? Disimpan. Taku asalnya apa? Asalnya wala takun. La apa? Nahiyah jazimah. Janganlah engkau termasuk atau menjadi. La nahiyah jazimah. Taku asalnya takun. Sebagaimana dalam ayat surat Maryam ya. Walam aku bagia dan yang lainnya. Ya. Takun. Nun dihilangkan jawazan. Nun dihilangkan jawazan. Asalnya takunu. Masukkan la. Menjadi la takun. Ini sudah toh? Disorop atau di nahwu? Jazimah sudah is. La masuk takunu menjadi la takun, panjang di tengah. Karena sukun ketemu sukun, maka wawu dihilangkan menjadi la takun. Wajib wawu dihilangkan. Kenapa? Sukun ketemu sukun. Kemudian nun dihilangkan, jawazan boleh. Ini boleh wala takun dan boleh wala taku. Dan janganlah engkau menjadi atau termasuk ta'an, orang yang banyak menuduh, mencela. Sehingga ta'ibu wa tajrahu, ta'ibu wa tajrahu as-sahabah. Engkau ta'ib, menyebutkan aib. Menyebutkan aib, kekurangan sahabat. Wa tajrahu, menyebutkan cacat para sahabat. Kala maksudnya ihdar antu'ibahum wa tajrahahum kama fa'alatil khawariju warrawafidhu. Maka hati-hatilah. Apa? Engkau menyebutkan aib para sahabat, engkau menyebutkan cacat para sahabat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dan orang-orang rawafid. Yang kita maklum, kita tahu bahwa sahabat adalah manusia biasa. Yang manusia biasa pasti punya kekurangan, tidak maksum. Berbeda dengan Nabi dan Rasul, mereka punya kekurangan. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa kekurangan sahabat, kalau itu ada, maka apa? Tidak boleh bagi kita untuk membicarakannya. Tidak boleh bagi kita untuk menyebarkannya atau mencacati mereka dengan kekurangan tadi. Tidak boleh. Maka tidak boleh bagi kita mengatakan, oh Utsman itu nepotisme, Utsman itu KKN. Tidak boleh. Oh Muawiyah itu pemarah. Tidak boleh mengatakan yang seperti itu. Tidak boleh mengatakan yang seperti itu, menyebutkan kalau seandainya ada. Itu kalau seandainya ada. Tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan kekurangan dan aib mereka. Harus untuk kita hilangkan, kita pendam, tidak kita sebarkan. Karena kekurangan mereka terhapus oleh banyak dan besarnya kebaikan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah masukkan kita termasuk seorang ahlu sunnah wal jamaah yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Subhanalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.